بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإنشاءالله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat sampai pada terakhir pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima pada jilid yang keempat ini. Ya, sebelumnya sudah dibacakan hiwar atau percakapan pada pelajaran kelima ini sampai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengannya pada halaman 46 yang terakhir. Kemudian yang berikutnya pada kesempatan kali ini insyaallah akan dibahas pembahasan tamarin, latihan-latihan yang setelahnya. Yakni mulai pada tamrin, pada latihan asani atau sanian yang kedua. Asani yang kedua, yakni tamrin yang kedua pada pelajaran ini. Min min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi. Min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi. Babu in fa'ala. Babu in fa'ala. Ay in wa fa'ala. Jadi di antara, jadi min pada kalimat ini bermakna apa? Tab'ayub. Jadi bermakna tab'ayub, jadi menunjukkan bagian. Bukan min yang bermakna ibtidaiyah atau bermakna ibtida, permulaan. Jadi bukan bermakna berasal dari. Kalau dalam kalimat misalnya zahabtu minal baiti ilal masjidi, di situ min minal baiti itu bermakna ibtida, artinya permulaan. Saya pergi dari rumah ke masjid. Artinya permulaan atau asalnya. Pergi, berasal atau permulaannya dari rumah. Kemudian menuju ke masjid. Itu min yang bermakna ibtidaiyah atau ibtida. Artinya permulaan. Tetapi di sini dalam konteks kalimat seperti ini min abwab min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi atau yang semisalnya, min di sini adalah bermakna tab'ayul, jadi menunjukkan makna ba'du, bagian, jadi sebagian atau di antara. Abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi, bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid. Jadi ada banyak bab pada fi'il tsulatsi mazid. Fi'il tsulatsi mazid. Ada bab, ada banyak bab di situ. Nah, di antaranya sebagiannya, jadi makna min seperti itu ya. Di antara atau sebagian dari bab-bab tersebut adalah babu in fa'ala. Bab in fa'ala. Jadi kalau sudah mengetahui makna min, ada beberapa makna min, ya, di antaranya makna ibtida, kemudian makna tab'ayud seperti ini, maka tentunya dalam memahami, ya, memaknai atau menerjemahkan, ya sesuaikan. Jadi tidak apa, tidak mungkin seperti dulu ketika belum tahu. Atau secara umum orang mengatakan min apa diartikan dengan dari secara mutlak. Ya, setiap ada min langsung diartikan dari. Yaitu tidak tidak tepat. Ya, kalau bagi orang yang belum tahu mungkin ya dimaklumi ya. Tapi bagi orang yang sudah tahu tentunya nanti disesuaikan, dilihat min di sini maknanya apa. Apakah makna ibtida permulaan, ya, ataukah makna tab'ayub, ya, bagian, menunjukkan bagian di antara atau sebagian atau yang semisalnya, ataukah menunjukkan makna yang lain, dan ada makna-makna yang lain dari min tersebut. Ini ya. Jadi tadi maknanya apa? Di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid. Ya, itu yang lebih tepat dengan terjemahan dengan makna semacam itu dalam bahasa Indonesia ya. Di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid. Babu infa'ala adalah bab infa'ala. Ya, jadi bab infa'ala ini salah satu di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid. Dan di sini disebutkan infa'ala ya, sama dengan atau yakni in, kemudian dia bersambung atau masuk pada fa'ala. Ya, dijelaskan dengan kalimat setelahnya, zidat fihi alhamzatu wan nunu qabla alfa'i. Zidat fihi alhamzatu wan nunu qabla alfa'i. Ditambahkan padanya, ya, pada fi'il mujaradnya atau asalnya, yakni fa'ala. Jadi ditambahkan pada fi'il tersebut, alhamzatu wan nunu, hamzah dan nun, ya, huruf hamzah dan huruf nun, qabla'l fa'i, sebelum fa, ya, sebelum fa kalimah atau fa fi'il, sebelum huruf yang pertama. Jadi alhamzatu wan nunu ini adalah hamzah dan nun, ya, tambahan yang ada di awal atau sebelum fa. Fa di sini maknanya apa? Apakah itu huruf fa? Ya, lihat tadi in fa'ala, ya, jadi fa di sini yang dimaksud fa, ya, kalau dalam wazan ya huruf fa, tetapi nanti dalam apa penerapan pada kata-kata yang ada, yang dimaksud fa di sini adalah tentunya apa, fa kalimah atau fa fi'il. Kalau itu pada fi'il ya disebut fa fi'il, atau kalau itu diterapkan pada kata secara umum ya disebut fa kalimah. Ya, ini apa huruf yang berada pada fa kalimah atau huruf pertama, ya, dari huruf yang pokok dari suatu fi'il. Ya, sudah pernah dibahas ya tentang hal ini, ada fa kalimah, ada ain kalimah dan lam kalimah. Ini. Jadi ini pada in fa'ala ini ditambahkan hamzah dan nun sebelum fa kalimah. Jadi in yang pertama adalah hamzah. Kemudian yang kedua adalah nun, hamzah dan nun. Kemudian ditambahkan sebelum fa kalimah. Fa'ala mujaradnya, asalnya. Kemudian ditambahkan in sebelumnya menjadi in fa'ala. Ya, in fa'ala. Jadi ada penambahan dua huruf. Ya, jadi tadi mazid bi harfaini. Ditambahkan dua huruf harfaini, dua huruf ini yaitu hamzah dan nun. Ya, nahwu contoh ing fataha, ing kasara, ing qata'a. Ini in fataha, ya, jadi bisa dilihat dari contoh ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi, in fataha berarti mujaradnya apa, asalnya apa. Ya, fataha. Kemudian ditambahkan hamzah dan nun menjadi in fataha. In kasara, asalnya, mujarabnya, kasara. ditambahkan hamzah nun menjadi inkasara, inqata'a. Asalnya qata'a, mujaradnya fi'il qata'a, ditambahkan hamzah dan nun menjadi inqata'a. Ini infataha terbuka, ya, terbuka. Kemudian inkasara pecah atau pecah, ya. Kemudian atau apa, ya, rusak atau terbelah atau semacam itu, ya. Kemudian inqata'a terputus, menjadi putus, menjadi terputus. Ini kemudian latihannya, istakhrij minad darsi, istakhrij minad darsi al-af'al al-waridata fihi min babi infa'ala. Istakhrij, cari, cari dan keluarkan atau apa, ya, carilah, keluarkan dari dars al-af'al al-waridata fihi, fi'il-fi'il yang ada padanya pada dars tersebut, yakni dars yang kelima, min babi infa'ala, ya, yang termasuk bab fa'ala, ya, fi'il-fi'il yang ada padanya yang termasuk bab infa'ala. Ya, bisa dilihat dari hiwar kemarin, dari dars khamis, al-khamis yang kelima, dari awal mana, inkasarat nadzarati, ya, inkasarat nadzarati, ucapan Al-Hasan yang pada baris yang keempat, ya, inkasarat ini. Ya, tentunya kalau sudah digunakan dalam kalimat, disusun dengan kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat, hal-hal yang lain menyesuaikan. Ya, seperti di sini, karena fa'ilnya itu mu'annas, maka pada inkasara, ya, dia disertai dengan ta'nits, ya, inkasarat. Tapi asalnya inkasara atau bentuk asalnya untuk yang mudzakarnya, ya, inkasara seperti pada contoh tadi, ya. Jadi mafhum, ya, yang dibahas tadi, ya, bentuk secara dasar atau bisa dikatakan itu bagian dari ilmu sharaf pada pembahasan sharaf atau tasrif. Adapun ketika sudah masuk dalam kalimat, ya, nanti disesuaikan dengan letak dia, ya, kaitannya dengan kata-kata yang lain, ya, fungsinya, kedudukannya, dan seterusnya, sehingga ada, kalaupun diperlukan, ada beberapa hal yang harus disesuaikan seperti ini contohnya, ya, ada penambahan ta'nif karena ini fa'ilnya mu'annath, nadzarati itu sebagai fa'il dari inkasara, ya, mu'annath, ya, itu bagian dari ilmu nahwu, ya, bagian dari ilmu nahwu. Ini kalau mau di apa? Dipilah-pilah. Jadi kalau melihat bentuk kata itu masuk pada ilmu sharaf. Tapi kalau melihat letak dia atau fungsi dia dalam kalimat, ya, susunannya dalam kalimat, maka ini bagian dari ilmu nahwu. Berikutnya, contoh yang berikutnya. Ya. Ucapan mudaris yang setelahnya, angkasarat nadzaratuka, masih sama dengan yang sebelumnya. Tentang hamzah yang di awal nanti dijelaskan pada tamrin yang berikutnya, insyaAllah. Berikutnya ucapan Muawiyah yang berikutnya, la inqata'at al-kahraba'u. Ya, inqata'at, ini, ya, inqata'a. Ini seperti tadi, fa'alnya mu'annas al-kahraba', ini mu'annas, ya, dianggap mu'annas. Maka fi'ilnya bersambung dengan ta'nif, inqata'at. Asalnya atau muzakarnya inqata'a. Ini. Kemudian pada baris bawahnya alinqita'u, alinqita'u. Ini masdar dari inqata'a. Masdar dari inqata'a. Nanti dibahas pada tamrin yang berikutnya bentuk masdar dari fi'il tadi, inqata'a atau infa'ala. Kemudian kalau muntasof, ya, bukan, ya, dia nanti masuk bab if ta'ala, bukan in fa'ala tapi if ta'ala, itu muntasof, ya, berbeda. Ya, nanti kalau sudah masuk pada pembahasan itu, insya Allah akan dijelaskan, ya, ini. Yang berikutnya, mana? Yang fatihu, ya. Yang fatihu ini bentuk fi'il mudhari' dari yang fataha. Insyaallah nanti akan dijelaskan pada tamarin, ya, perubahannya. Berikutnya, ucapan Adnan, inqalabat. Inqalabat sayyaratun. Inqalaba. Ini termasuk bab yang fa'ala. Berikutnya, anqalabat. Ini masih sama. Kemudian, fil mun'atafi. Al-mun'atafi. Ini juga termasuk. Ini bentuk isim. Isim maf'ul. Dari bab yang fa'ala ini. Berikutnya, halaman berikutnya, al-inqilabu. Al-inqilabu, ya, ini masdar dari inqilaba. Kemudian kalimat berikutnya, inkhala'atil abwabu. Inkhala'a, ini termasuk bab infa'ala. Kemudian dalam hadis yang disebutkan di sini, inkasafat, ya, inkasafa. Inkasafatis syamsu, ya, fi'il asalnya inkasafa, ya, ada ta'nis, ya, karena fa'alnya mu'annas, asyamsu. Jadi inkasafa, ya, termasuk bab infa'ala. Kemudian, ya, terus la yang kasifani, ya, pada baris berikutnya, la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Yang kasifani ini bentuk mubarak dari inkasafa untuk tasniyah, untuk dua orang, ya, fa'alnya, ya, itu tasniyah atau dua orang, ya, fa'alnya dalam dhamir alif. Yang kasifani ada alif itu sebagai fa'il, ini dhamir untuk tasniyah, untuk dua orang, ya, atau dua zat, karena di sini asyamsu wal qamar, ya, dua zat ini. Kemudian di akhir hadis, wasallu hatta yanjaliya. Yanjaliya ini termasuk bab yang fa'ala. Yanjaliya ini bentuk mubarak, ya, mansub. Kemudian maudhinya injala yanjali. Maudhinya injala, ya, mubaraknya yang marfu' yanjali. Berikutnya, ya, pada kata munsharif, ghairu munsharifin huwa, ucapan Muawiyah yang empat baris dari bawah, alismu Ibrahimu ghairu munsharif, ghairu munsharifin hiya. Jadi munsharif ini termasuk bab ing fa'ala, ya, munsharif ini bentuk isim fa'il dari ing sharafa, jadi fi'ilnya yang sorofa, ya, masuk bab in fa'ala. Ini la yang sorifu, yang sorifu itu fi'il mubareknya, ini, ya, jadi madinya in sorofa, mubareknya yang sorifu, kemudian isim fa'ilnya munsorifun. Ini itu, ya, itu fi'il-fi'il dan apa mustaqatnya, bentuk-bentuk perubahan dari fi'il tersebut. Juga ada master pada fi'il tersebut yang termasuk bab in fa'ala. Berikutnya, asal itu yang ketiga, tamrin yang ketiga. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Summa hatil mudhari'a wasmal fa'ili wal masdara minal af'alil atiyati. Ya. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Ya, karena di situ yang disebutkan hanya satu contoh, maka disebutkan al-misala untuk mufrad, dan ini ma'rifah dengan alif lam, karena yang disebutkan pada tamrin ini hanya satu contoh. Kalau ada banyak contoh, apa? Ta'ammalil amfilata, amfilah itu bentuk jamak dari misal. Jadi sesuai, ya, penggunaan lafaz itu sesuai dengan yang di apa yang dimaukan, yang dimaksudkan di situ. Ya, ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Contoh yang disebutkan berikut ini. Summa hatil mudhari'a, kemudian datangkan mudhari', ya, fi'il mudhari'nya. Wasmal fa'ili, isim fa'il. Wal masdara, dan masdar. Datangkan fi'il mudhari', isim fa'il, dan masdar. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Di sini ada empat Empat kolom. Yang pertama al-madi, fi'il madi, jadi bentuk madi pada bab in fa'ala ini. Kemudian kolom yang kedua al-mudhari'u, fi'il mudhari'nya. Kemudian yang ketiga ismul fa'ili, ism fa'ilnya. Kemudian yang keempat al-masdaru, masdar. Fi'il madinya pada contoh yang disebutkan inkasara. Ya. Inkasara. Ya. Kemudian mudhari'nya menjadi yankasiru. Yankasiru. Perhatikan apa yang terjadi ketika diubah menjadi mudhari'. Hamzah yang merupakan huruf tambahan itu dihilangkan pada bentuk mudhari'. Hamzahnya huruf tambahan pada bab in fa'ala yaitu ditambahkan pada fi'il madhi pada bentuk madhi. Ya, inkasara in fa'ala. Kemudian ketika diubah menjadi mudhari', hamzah tersebut hilang. Ya, karena juga itu hamzahnya wasal. Jadi kalau ada kata lain yang mendahului, dia juga tidak diucapkan. Ya, seperti pada contoh ya, pada hiwar ya sebelumnya. Jadi ketika diubah menjadi mudhari' pun, maka dia juga dihilangkan dalam penulisan. Jadi ucapannya tidak diucapkan, kemudian tulisannya juga tidak ditulis, tidak atau dihilangkan penulisannya. Sehingga di situ mudhari'nya menjadi yankasiru. Ya. Secara asal ya tetap sebenarnya dia ada. Ya. Hanya saja karena dia hamzah wasal tidak diucapkan. Ya. Kemudian di sini bentuk mudhari'. Ya. Maka oleh orang Arab yaitu hamzahnya sekaligus dihilangkan dalam penulisannya. Yankasiru. Ini. Kemudian isim fa'alnya ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jadi kaidah ya, pembentukan isim fa'al pada fi'il sulasi mazid atau pada fi'il selain sulasi mujarrab. Ya, selain sulasi mujarrab. Ya. Kalau sulasi mujarrab isim fa'al dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, yaitu pada sulasi mujarrab, tiga huruf yang masih murni, tidak ada huruf tambahan, itu isim fa'alnya berwazan fa'ilun. Adapun selain dari sulasi mujarrab, ya, termasuk di sini sulasi mazid, ya, pembentukan isim fa'al, ya, dulu sudah pernah disebutkan, yakni apa? Mengambil dari bentuk mudhari', ya, jadi mengambil dari bentuk mudhari' itu, kemudian mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim dhammah. Huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari' diubah menjadi huruf mim yang berharakat dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir itu berharakat kasrah. Kalau pada mudhari' sudah berharakat kasrah, ya sudah tetap dengan kasrahnya itu. Yan kasiru, huruf sebelum akhir, pada contoh ini huruf sin, itu berharakat kasrah, ketika diubah menjadi isim fa'il, ya tetap dengan kasrahnya. Itu pada huruf sebelum akhir. Jadi yang berubah tadi, pada huruf awalnya, yan kasiru fi'il mudhari', dengan huruf mudhara'ah di awal, diubah menjadi isim fa'il, ya-nya diubah menjadi mim yang berharakat dhammah, menjadi mun kasirun. Ya, mun kasirun. Ini. Kemudian masdarnya, ya, masdar pada fi'il in fa'ala ini, yakni inkisarun. Ya, yakni inkisarun, inkisarun. Ini. Jadi kalau masdar, sebagian ahli mengatakan masdar itu asal dari kata, asal dari kata-kata yang ada, artinya dalam perubahannya, dalam mustaqat atau dalam tasrifnya, itu asal kata, pokok kata adalah masdar. Dari masdar kemudian dibentuk menjadi fi'il madhi, kemudian menjadi fi'il mudhari', kemudian menjadi fi'il amr, ya, kemudian juga tadi ada isim fa'il, ada isim maf'ulnya. Itu sebagian ahli mengatakan demikian. Jadi pokok atau asal dari kata adalah masdar. Tapi sebagian yang lain mengatakan asal kata itu adalah fi'il madhi. Ini. Allahu a'lam, yaitu untuk perlu diketahui. Sehingga tadi dikatakan kalau seperti ini ya cukup dikatakan masdar pada fi'il inkasara. Kalau fi'il mudhari' dikatakan fi'il mudhari' ini dibentuk dari inkasara, fi'il mudhari' ini dibentuk dari fi'il madhi ini. Ism fa'il dia dibentuk dari fi'il mudhari' ataupun nanti atau fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Ini. Tapi kalau masdar ya, karena tadi ada beberapa pendapat semacam itu ya, maka katakan masdar pada fi'il ini. Masdar pada fi'il madhi ini adalah ini. Ya, jadi tidak dikatakan masdar ini dibentuk dari madhi, tidak seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Ini. Jadi itu ya, untuk masdar ada apa? Perbedaan dengan yang lain. Karena tadi sebagian mengatakan justru masdar ini adalah pokoknya, asalnya. Dari masdar kemudian dibentuk menjadi fi'il madhi. Sehingga tadi tidak dikatakan masdar dibentuk dari madhi ini, tidak demikian. Tapi masdar pada madhi, masdar pada fi'il ini adalah begini-begini. Ya, sebagai tambahan faedah ya tentang masdar, mungkin di lain waktu bisa dipelajari lebih mendalam tentang masdar ini ya. Insyaallah taala. Jadi ini dari contoh ini, kalau dibuat wazan sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi, in fa'ala, inkasara, yankasiru, mungkasirun, inkisarun. Dibuat wazan menjadi in fa'ala, yanfa'ilu, munfa'ilun, infi'alun. Ini wazannya pada bab in fa'ala. Dari madhi, mudhari', isim fa'il, dan pada masdarnya. In fa'ala, yan fa'ilu, mun fa'ilun, in fi'alun. Ini. Jadi semuanya qiyasi. Jadi pada thulatsi mazid itu semuanya qiyasi. Masdarnya pun juga qiyasi. Artinya bisa dikiaskan, diterapkan. Dibuat wazannya. Kemudian kata-kata yang bisa dibuat kebab-kebab ini, maka tinggal diterapkan saja sesuai dengan wazan tersebut, termasuk masdarnya. Berbeda dengan thulatsi mujarrad. Ya, kalau thulatsi mujarrad itu masdarnya sama'i. Ya, masdar pada fi'il thulatsi mujarrad itu sama'i. Artinya didapatkan bentuk masdarnya dengan cara mendengarkan ucapan orang Arab. Ya, tidak bisa dikiaskan, diterapkan begitu saja, tidak. Tapi semuanya berdasarkan dari ucapan orang Arab. Itu pada thulatsi mujarrad. Adapun pada thulatsi mazid atau pada selain thulatsi mujarrad, maka masdar itu qiyasi, sehingga tinggal dihafalkan wazannya, maka kemudian diterapkan pada kata-kata yang sewazan dengan ini. Contoh yang berikutnya ya, ini jadi tinggal diterapkan in fataha mudhari'nya, yan fatihu isim fa'alnya, mun fatihun ya, mun fatihun. Kemudian masternya infitahun, infitahun. Ini ya, infataha, yanfatihu, munfatihun, infitahun. Ini inkasara tadi terpecah atau menjadi pecah, kemudian infataha terbuka menjadi terbuka, kemudian inqalaba terbalik ya, menjadi berbalik atau terjungkal. Mudhari'nya yang qalibu, isim fa'alnya mungqalibun, kemudian masdarnya inqilabun. Inqalaba yang qalibu, mungqalibun, inqilabun. Ya. Kemudian inqata'a terputus, menjadi putus. Mudhari'nya yanqati'u, isim fa'alnya mungqati'un, kemudian masdarnya inqita'un. Ya. Inqata'a yanqati'u, munqati'un, inqita'un. Ini. Berikutnya, insarafa yansarifu, munsarifun. Kemudian insirafun, ini ya. Tadi pada istilah ghairu munsarif, la yansarif, ini. in sarafa yansarifu munsarifun insirafun. Ya. Kalau terkait dengan tadi isim yang ghairu munsarif atau isim yang la yansarif, ya, di sini maknanya tidak tanwin atau tidak bisa tanwin, tidak bisa kasrah. Ini. Mungkin dalam konteks lain nanti ada makna lain dari insarafa ini. Ini ya. Jadi satu kata terkadang atau seringkali ada banyak makna. Nanti tinggal disesuaikan dengan konteksnya. Terkait apa? Ya. Ini. Insarafa ini bisa bermakna pergi, ya, pergi atau pergi atau berpaling, ya, pada sesuai dengan konteksnya, ya, dalam konteks yang lain insarafa ini bisa bermakna pergi, ya. Tapi kalau dalam konteks tadi isim la yansarif atau isim ghairu munsarif, maka di situ bermakna tidak tanwin, ya, tidak kasrah. Kemudian berikutnya insyaqqa mubaraknya, nah di sini perhatikan ada huruf yang berulang. Ya, kalau dalam fi'il asalnya sulasi mujarab ini disebut apa? Fi'il mudha'af atau mudha'af. Jadi ada huruf yang sama yang berulang, yang disebut berulang. Ya. Ya, ini pada kalau sulasi mujarab pada ain fi'il dan pada lam fi'il, pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Ya. Asalnya syaqqa, ya, syaqqa. Asalnya syaqqa, kemudian ain kalimah huruf qaf, lam kalimah juga huruf qaf, syaqqa, kemudian diidghamkan menjadi syaqqa. Kemudian dibentuk mengikuti bab, dibentuk pada bab ini, in fa'ala menjadi in syaqqa. Ya, jadi huruf yang sama, yang berulang tetap idgham, ya, ketika dibentuk pada bab ini insyaqqa, ya, terbelah, terpecah, ya, terbelah atau terpecah. Kemudian mudhari'nya menjadi yansyaqqu, ya. Pada mudhari' huruf itu tetap huruf yang sama tadi, ya, pada ain kalimah dan lam kalimah tetap idgham yansyaqqu, ya, karena idgham maka kasrahnya, harakat kasrah pada ain kalimah tidak bisa muncul, tidak bisa tampak. Kalau yang tadi kan yang kasiru, yang fatihu, yang qalibu, huruf sebelum akhir kasrah. Tetapi pada fi'il muba'af ini, karena hurufnya itu diidgham, jadi dijadikan satu, maka tadi huruf sebelum akhir yang asalnya kasrah menjadi tidak bisa tampak. Ya, kasrah tersebut yang syaqqu. Ini yang syaqqu, ini bukan yang syaqiqu, itu asalnya, tapi kemudian diidgham menjadi yang syaqqu. Ini kemudian isim fa'alnya bagaimana, ya, isim fa'alnya perhatikan munsyaqqun, munsyaqqun, ya, tetap dengan, ya, secara lafaz, ya, tetap dengan artinya tetap dengan fathah, bukan munsyiqun. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ya, mungkasirun, munfatihun, huruf sebelum akhir dikasrah. Pada munsyiqun seolah-olah berbeda dengan yang sebelumnya, tapi sebenarnya tetap sama. Ya, munsyiqun. Ya, jadi huruf sebelum akhir adalah huruf qaf. Qaf pada ain kalimah. Ya, pada kata ini yang asalnya tadi fi'il mudha'af, huruf ain kalimah dan lam kalimah itu sama, ya, kemudian diidgham, ya, tentunya apa? Harakat kasrah yang ada pada huruf sebelum akhir juga tidak bisa tampak seperti pada mudhari' tadi. Ya, mudhari'nya yansyaqqu, ya, kemudian dibentuk isim fa'al, ya, munsyaqqun. Ya. Kalau dimaukan atau dilihat secara asal, yang kasrah pada qaf yang pertama, bukan pada shinnya, pada contoh ini. Sehingga tidak kemudian menjadi munsyiqun. ya, tidak kemudian menjadi munsyiqqun, tidak, tetap munsyaqqun. Yang kasrah adalah pada qaf yang pertama, jadi asalnya seperti yang lainnya tadi, seperti yang apa sahih salim, jadi asalnya munsyaqqitun ya, munsyaqqitun seperti pada mudhari, asalnya yansyaqitu. Jadi kasrahnya pada ain kalimah, pada huruf qaf pada contoh ini. Yansyaqitu, munsyaqitun. Asalnya demikian. Tapi huruf yang sama tadi kemudian diidgham, sehingga kasrah tidak tampak, hilang. Sehingga mudhari'nya yansyaqqun, yansyaqtu, afwan. Mudhari'nya yansyaqtu, kemudian isim fa'alnya munsyaqqun. Ini. Jadi bukan berarti ini loh kok berbeda dengan yang tadi. Yang tadi katanya atau contohnya sebelum akhir kasrah. Yang ini kok tidak? Bukan. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Justru ini sebenarnya juga sama. Huruf sebelum akhir adalah kasrah, tetapi hurufnya sama dengan huruf akhir, kemudian diidgham sehingga kasrahnya tidak tampak. Ya, asalnya munsyaqiqun, kemudian dua qaf diidgham menjadi munsyaqqun. Ini ya. Kemudian berikutnya masdar. Nah, pada masdar huruf yang sama tersebut yang idgham pada bentuk maudhi, mudhari ataupun isim fa'il atau yang lainnya, pada masdar itu hurufnya terpisah. Kenapa? Karena sesuai dengan wazannya tadi, inkisarun, infi'alun, sesuai dengan wazan atau contoh-contoh yang lain, infi'alun, inkisarun, infitahun, maka di sini masdarnya menjadi insyiqaqun. Insyiqaqun. Ya. Insyiqaq. Ya, dalam Al-Quran ada surah Al-Insyiqaq. Ini ya. Jadi itu bentuk masdar. Dari atau bentuk masdar pada fi'il ini, pada bab ini. Insyiqaqun. Ini. Berikutnya contoh fi'il injala. Ini perhatikan keadaan huruf akhirnya injala. Huruf akhirnya huruf alif, berarti dia huruf apa? Illah, ya termasuk huruf illah. Ya, kalau ada huruf illah di akhir maka hati-hati perhatikan ya, ada akan ada perubahan atau penyesuaian pada bentuk-bentuk yang lain. Mudhari'nya menjadi yanjali. Ya, asalnya seperti yang lainnya tadi, yankasiru, yanfatihu, injala, asalnya menjadi yanjaliyu. Huruf akhir itu huruf ya, itu huruf aslinya. Pada maudhi, ya-nya diubah menjadi alif, injala. Tapi pada mudhari' dia kembali ke aslinya, yaitu huruf ya, yanjaliyu. Asalnya demikian, yanjaliyu. Huruf akhir huruf ya, kemudian dia berharakat dhammah, seperti pada contoh yang lain tadi, yankasiru, yanfatihu. Hanya saja, ya, orang Arab kesulitan mengucapkan yanjaliyu. Ya, huruf ya yang sebelumnya kasrah, huruf sebelumnya itu dikasrah, kemudian ya-nya dhammah, yanjaliyu. Nah, ini mereka sulit mengucapkan, sehingga mereka apa mentakbirkan dhammahnya. Jadi dhammahnya menjadi tidak tampak. Sehingga mereka mengucapkan apa menjadi yanjali. Jadi ya-nya yang sesungguhnya dia berharakat dhammah tetapi tidak ditampakkan. Ya, muqaddarah, ditakdirkan atau tersirat, tidak tampak. Tetapi pada hakikatnya itu adalah dhammah. Bukan sukun. Bukan sukun, tetapi itu dhammah. Hanya saja dhammahnya tidak tampak. Ya, yanjali ini. Kalau nanti dibahas dalam i'rab, yanjali ini fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya apa? Dhammah. Bukan tanda marfu'nya sukun. Bukan, tetapi di situ tanda marfu'nya adalah dhammah. Yanjali itu dhammah. Ya, mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah, dhammahnya ditakdirkan, tidak tampak. Ada tetapi tidak tampak. Ya, berbeda ya dengan tidak ada. Kalau tidak ada ya benar-benar tidak ada. Kalau dikatakan bukan dhammah atau tidak dhammah, ya berarti dia mungkin fathah atau kasrah atau mungkin sukun. Itu kalau dikatakan tidak dhammah atau bukan dhammah. Tetapi kalau dikatakan itu dhammah tetapi tidak tampak, ya berarti dia dhammah. Hanya saja dhammahnya tidak tampak. Untuk memahami ada tetapi tidak tampak, seperti apa? Seperti gerhana. Ketika terjadi gerhana, yang satu ada tetapi dia tertutup yang lainnya. Karena ada suatu sebab, dia menjadi tidak tampak, tertutup, terhalangi oleh ada oleh yang lainnya. Seperti itu. Jadi ada tetapi tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Ya, karena terhalang oleh sesuatu. Ada yang menyebabkan dia terhalang untuk tampak. Gitu ya. Seperti itu untuk memahami apa muqaddarah, ya, ditakdirkan ya, tidak tampak atau tersirat, itu semacam itu. Jadi ada tetapi dia tidak tampak karena terhalang oleh sesuatu. Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tampak, untuk muncul. Ini ya. Berikutnya itu tadi mudharinya ya, yanjali. Jadi dia marfu dengan tanda dhammah, muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Kemudian ism fa'ilnya menjadi munjalin. Ya, munjalin. Bagaimana ini? Dari fi'il mudhari tadi, yanjali. Dibentuk ism fa'il sesuai kaidahnya, huruf mudhari diganti mim yang dhammah menjadi munjali. Asalnya ya, asalnya menjadi apa? Munjaliyun. Fi'il mudhari'nya yanjali dibentuk isim fa'il, harakat huruf mudhari'ah diganti mim dhammah, kemudian karena ini isim fa'il ya, maka huruf akhirnya secara asal ya, secara asal itu dhammah tanwin, sehingga hasilnya asalnya munjaliyun, munjaliyun. Nah, kemudian perhatikan huruf akhirnya munjaliyun. Ya, seperti pada qadiyun atau hadiyun. Ya, ini apa? Dilihat huruf akhirnya. Ya, bukan dilihat huruf jumlah hurufnya atau itu mujarad mazidnya, bukan, tetapi dilihat keadaan huruf akhirnya. Ada huruf ya. Kemudian sebelum ya itu hurufnya berharakat kasrah. Qadiyun, munjaliyun. Dan huruf ya itu huruf asli. Ya, bukan huruf tambahan. Ya. Ya, ini apa? Isim yang semacam ini, keadaan huruf akhirnya berubah huruf ya yang asli, lazimah, kemudian sebelumnya itu kasrah, ya ini isim mangkos. Ini disebut dengan isim mangkos. Nah, sehingga keadaannya ya, nanti bisa dimurojaah kembali, bagaimana isim mangkos, keadaan huruf akhirnya. Asalnya munjaliyun. Nah, maka kemudian apa? Bomahnya ditakdir. Bomahnya pada munjaliyun, pada isim fa'al ini, bomahnya ditakdirkan. Dari munjaliyun menjadi munjali. Kemudian ya-nya dihilangkan ketika dia nakirah. Kemudian untuk menggantikan ya, kasrah yang sebelumnya itu ditanwin. Sehingga menjadi munjalin. Menjadi munjalin. Ini ya. Jadi keadaan akhir yang semacam ini disebut isim mangkos. Nanti di murojaah kembali tentang isim mangkos di awal jilid 3 insyaallah ya. Ini. Jadi ini ya munjalin. Ini nakirah. Ya-nya dihilangkan, dhammahnya ditakdirkan. Jadi kalau ditanya munjalin dalam satu kalimat, dia keadaannya marfu. Ya. Tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan tidak tampak, yang terdapat pada huruf ya yang dihilangkan. Jadi dhammah itu tidak tampak, ya, dia terdapat pada huruf ya. Artinya dhammah itu sebagai harokat dari huruf ya. Ya-nya mana? Ya-nya dihilangkan. Itu tanda rafa' pada munjalin. Jadi rofaknya bukan dengan kasrah munjalin huruf ahnya kasrah tanwin berarti itu tanda rofaknya. Bukan. Juga itu bukan tanda jarnya. Munjalin jarnya apakah dengan kasrah yang tanpa itu kasrah tanwin itu juga tidak. Bukan. Itu bukan tanda jar. Kasrah tanwin pada munjalin itu bukan tanda jar. Bukan tanda rofak. Tanda rofaknya itu dhammah muqaddarah pada huruf ya yang dihilangkan. Kalau tanda jarnya seperti yang rafa tadi, tetapi harakatnya kasrah. Jadi tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan pada huruf ya yang dihilangkan. Jadi takdirnya apa? Munjaliyin. Ya, munjaliyin. Takdirnya demikian, hakikatnya demikian. Dhammah kasrah pada ya munjali yin. Hanya saja kasrah itu ditakdirkan kemudian ya-nya dihilangkan dan diganti dengan tanwin pada kasrah yang sebelum ya tersebut menjadi munjalin. Ini ya, pada ism manqus ya di murojaah kembali seperti itu ya tanda i'rabnya. Untuk nasab nanti tampak munjalian. Ya nanti di murojaah kembali ya. Termasuk juga nanti ketika dimasukkan alif lam, ya-nya muncul al-munjali, tetapi dhammahnya tetap tidak muncul, ataupun kasrah tanda jar juga tidak muncul, hanya ya saja yang kembali kembali nampak al-munjali. Ya, kalau rofa dia al-munjaliyu, takdirnya al-munjaliyu. Kalau jar al-munjaliyi, itu takdirnya. Tetapi dhammah ataupun kasrah itu tidak tampak. Sehingga ketika rafa' dikatakan al-munjali, ketika jar dikatakan al-munjali. Kalau nasab, al-munjaliya. Jadi nasab itu tetap tampak pada isim manqus. Berikutnya, masdar pada fi'il injala menjadi injila'un. Injilaun dijelaskan asluhu injilaun. Ya. Asluhu injilaun. Afwan ya. Jadi di sini pada masdar disebutkan asalnya adalah injilaun dengan waw pada lam fi'il atau lam kalimah. Artinya di sini kalau memang ini masdarnya aslinya adalah injilaun berarti lam kalimah itu aslinya adalah huruf waw. Karena huruf masdar itu, karena tadi dikatakan masdar itu sebagai asal kata, maka huruf yang ada pada masdar secara asal adalah huruf asalnya. Kalau dikatakan asalnya injilaun, berarti asalnya adalah waw. Jadi injala, alifnya tersebut asalnya adalah waw. Alif yang akhirnya asalnya waw. Kemudian pada mudhari' menjadi yanjali, jadi diakhir dengan ya. Jadi ya tersebut aslinya adalah waw. Kenapa diubah menjadi ya? Karena sebelum waw itu harakatnya kasrah yang jali. Ya. Kalau tetap waw yang jaliwu itu menurut lidah Arab karena bahasa Arab ya itu mereka sulit mengucapkan yang jaliwu. Kemudian wawnya diubah menjadi ya yang jaliyu. Kemudian dhammahnya ditakdirkan dan seterusnya tadi ya. Ini. Jadi di situ pada masdar disebutkan asalnya adalah injilawun. Jadi asalnya adalah waw. Itu kalau asalnya waw ya. Tapi di wallahu a'lam mungkin nanti bisa di cek kembali pada kamus atau yang lain. Ada yang mengatakan asalnya adalah injilayun dengan ya. Ya, kalau asalnya ya berarti injala pada maudhi alifnya itu asalnya ya, pada mudhari' yanjali ya itu huruf asli. Jadi kembali ke asalnya pada bentuk mubarak. Seperti itu ya. Ini. Ya itu ya. Wallahu a'lam mungkin ada perbedaan di sana. Dan itu semacam itu biasa. Ketika memang ada perbedaan pendapat. Terutama terkait dengan huruf ilah semacam ini. Ada yang berpendapat ini asalnya waw. Ada yang berpendapat ini asalnya ya. Ya itu bisa dirujuk pada kamus-kamus Arab. Arab-Arab. Ya, seperti lisanul Arab atau al-muhib al-wasit atau yang lainnya. Ini kamus-kamus induk ya. Ini. Jadi pada masdar tadi injilawun atau mungkin injilayun, waw atau iya itu kemudian diubah menjadi hamzah injilaun. Gitu ya. Ini. Jadi ini contoh perubahan pada bab infa'ala, maudi, mudhari', ism fa'il dan masdar. Kemudian berikutnya pada tamrin yang berikutnya. Halaman 47. Ar-rabi'u yang keempat, yufidu babu infa'ala al-mutawa'ata. Ya. Yufidu babu infa'ala al-mutawa'ata. Jadi bab infa'ala ini memberikan faedah, memberikan makna al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Ya, dijelaskan contoh supaya jelas ya. Faqulu, engkau katakan, fatahtul baba fanfataha. Fatahtul baba fanfataha. Saya membuka pintu itu. Fatahtul baba. Saya membuka pintu itu. Fanfataha. Maka pintu itu menjadi terbuka. Infataha menjadi terbuka. Yakni pintu itu menjadi terbuka. Ini makna mutawa'ah. Dari contoh ini coba dipahami ya. Makna dari mutawa'ah. Mutawa'ah itu seperti ini. Fatahtul baba, saya membuka pintu itu. Fang fataha, maka pintu itu menjadi terbuka. Ya, jadi in fataha di sini bermakna mutawa'ah. Ya. Kalau di lihat secara bahasa, dibuka di kamus mungkin ya. Mutawa'ah itu artinya apa? Muwafaqah atau yang semakna itu ya, ada dia menyepakati, sepakat atau mematuhi ya, jadi menyepakati atau mematuhi ya, atau yang semakna dengan itu artinya dia mengikuti sesuai dengan makna dari kalimat sebelumnya tadi fatahtul baba, saya membuka pintu itu. Maka ya pintu itu sepakat mengikuti mematuhi dari perbuatan yang disebutkan di awal tadi, saya membuka pintu, maka dia pintu itu menjadi patuh, menjadi ikut, menjadi sepakat, menjadi terbuka. Ya. Itu kalau dijelaskan secara apa? Makna kata mutawa'ah ya semacam itu. Atau kalau di apa? Dimaknai secara ya di apa diterjemahkan secara makna atau dimaknai secara umum diungkapkan dengan bahasa Indonesia yang mudah difahami ya, mungkin ya jadi mutawa'ah itu semacam apa sebagai ya tadi dia menyepakati atau mematuhi nanti dia terwujud sebagai hasil dari perbuatan sebelumnya. Fatahtul baba, saya membuka pintu. Dari perbuatan ini terwujud apa? Hasilnya apa? In fataha wujudnya atau terwujud atau hasilnya pintu itu menjadi terbuka. Itu kalau diungkapkan dengan bahasa Indonesia yang mudah difahami ya dengan makna semacam itu. Tapi kita di kalau dikembalikan ke makna asal mutawa'ah itu tadi menyepakati atau mematuhi atau yang semakna dengan itu. Ya. Yang jelas fahami maksud dari mutawa'ah semacam itu, ya. Kalau kesulitan mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia ya itu nanti. Yang jelas faham maksud dari mutawa'ah semacam itu. Ya. Ta'ammali misala, perhatikan contoh ini. Summa akmilin naqisa, summa akmilin naqisa, kemudian sempurnakanlah sisanya. An-naqis yang kurang atau sisanya. Misalnya contoh, fatahtul baba, saya membuka pintu. Pintu itu, pintu tersebut. Kemudian in fatahal babu, pintu itu menjadi terbuka. Ya. Sebagai apa? Wujud atau hasil dari kesepakatan atau hasil dari dia menyepakati perbuatan yang sebelumnya, ya, artinya mutawa'ah dari sebelumnya tadi, maka in fatahal babu, pintu itu menjadi terbuka. Contoh berikutnya, atau ya, kalimat berikutnya, latihan berikutnya, kasartu al-kuba, kasartu kuba, saya memecah gelas itu, saya memecahkan gelas itu. Lalu mutawa'ahnya bagaimana hasilnya? Ya, inkasara al-kubu. Inkasara al-kubu. Gelas itu menjadi pecah. Dia sepakat, menyepakati atau mematuhi, menuruti. Ya, dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya tadi. Kasar dulguba, saya memecahkan gelas itu. Ya, nurut. Ya, nurut. Patuh. Artinya gelas itu menjadi pecah. Gitu ya. Ya. Gelasnya apa nurut, patuh menjadi pecah. Karena dia dipecahkan oleh saya tadi. Itu ya. Itu mutawa'ah. Ya, sehingga kalimatnya ingkasara al-kubu. Gelas itu menjadi pecah. Yang berikutnya. Qata'tul habla. Qata'tul habla. Saya memotong tali itu. Menjadi ingkata'al hablu. In qata'a al-hablu, tali itu menjadi terputus, tali itu menjadi terpotong. Ini berikutnya, hazamal muslimun al-kuffara. Hazamal muslimun al-kuffara, kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir. Menjadi in hazamal kuffaru. In hazamal kuffaru, orang-orang kafir menjadi kalah. Ya, menjadi terkalahkan atau kalah. Ini makna mutawa'ah pada bab infa'ala semacam ini. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi, yang semula isim itu menjadi maf'ul bih pada fi'il asalnya tadi, al-baba, al-kuba, al-habla, al-kitaba, al-kufara, ketika fi'ilnya berubah menjadi bab infa'ala dengan makna mutawa'ah, maka tadi yang semula maf'ul bih dia berubah menjadi fa'il. In fatahal babu, in kasaral kubu, in qata'al hablu, in qalabal kitabu, ini terlewatkan tadi ya. Kemudian in hazamal kuffaru, ya, seperti itu. Jadi menjadi fa'il, al babu, al kubu, al hablu, al kitabu, al kuffaru, menjadi fa'il dari fi'il in fataha, in kasara, dan seterusnya. Ini. Qalabtul kitaba, yang ketiga tadi ya, qalabtul kitaba, saya membalik buku itu menjadi inqalaba al-kitabu, buku itu menjadi terbalik. Ini. Berikutnya, khamisan yang kelima, atau akhamis yang kelima, mutawi'u fa'ala in fa'ala kama ra'aita. Jadi mutawi' dari fa'ala, mutawi' pada fa'ala adalah in fa'ala. Fa'ala, ya, mutawi'nya, hasil dari perbuatan tersebut, adalah infa'ala. Ya, jadi fi'ilnya menjadi infa'ala. Kama ra'aita, sebagaimana kau lihat. Amma fa'ala, adapun pada fi'il fa'ala, yang ain kalimahnya ini diulang, ya, fi'il sulasi mazid, ya, dengan mengulang ain kalimah, fa'ala, famutawi'uhu tafa'ala, maka mutawi'nya adalah tafa'ala. Ya, jadi mutawi' dari fa'ala adalah tafa'ala. Ini. Ta'ammalil misala tsumma akmilin naqsa. Perhatikan contoh ini, kemudian sempurnakan yang kurang atau sempurnakan sisanya, yang lainnya. Al-misalu, contoh, kassartu zujaja. Kassartu zujaja, sama memecah-mecah. Ya. Kalau tadi kasara, kasartu, saya memecahkan. Artinya sekali melakukan perbuatan. Kalau misalkan dengan banting, ya sekali banting cukup. Dengan alat, dengan memukul, ya sekali pukul. Itu kasara, kasartul kuba. Saya memecahkan gelas itu pada contoh yang tadi ya. Tetapi ketika diubah menjadi kasara, kasartul zujaja pada contoh ini, maka di situ maknanya menjadi berulang. Saya memecah-mecah. Kasara atau kasartu, saya memecah-mecah. Berulang kali melakukan perbuatan memecah. Ya. Kasartu zujaja, saya memecah-mecah kaca itu. Lalu mutawaknya hasil atau apa tadi wujud dari tanda petik kepatuhan atau dia nurut atau mengikuti atau yang semacam itu, yang semana itu dari perbuatan kasara menjadi apa? Takassara zujaju. Jadi hasilnya wujudnya menjadi takassara zujaju. Kaca itu menjadi terpecah-pecah. Tidak hanya terpecah sekali tapi berulang kali. Ya, kaca itu menjadi terpecah-pecah. Ini. Qata'tul habla. Kalau tadi contoh yang tamrin tadi ya, qata'tul habla. Fi'ilnya thulatsi mujarrad qata'a. Saya memotong tali itu. Ya cukup sekali. Ada satu utah tali dipotong sekali. Tek. Itu qata'a. Qata'tul habla, saya memotong tali itu. Kemudian mutawainya in qata'al hablu, tali itu menjadi terpotong. Dari satu utas, kemudian dipotong sekali. Menjadi dua utas tali. Itu yang tadi ya, pada tamrin keempat tadi. Kemudian di sini pada tamrin kelima, fi'ilnya qatta'a. Ya, fa'ala, dengan mengulang ain kalimah. Artinya apa? Dia menunjukkan makna berulang, perbuatannya berulang-ulang. Qatta'a atau qatta'tul habla. Saya memotong-motong tali itu. Memotong-motong. Artinya memotongnya tidak hanya sekali, berulang kali. Ada satu utas tali dipotong sekali, dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi, dan terus seterusnya. Berulang kali memotong-motongnya. Banyak. Tidak hanya sekali, banyak. Mungkin 2, 3, 4 kali atau berapa kali, banyak. Jadi saya memotong-motong tali itu. Yaitu ya perbedaan wazan, perbedaan bentuk, akan bisa mengakibatkan perbedaan makna. Kalau qata'a memotong sekali. Kalau qata'a memotong berulang kali, memotong-motong. Mutawainya juga berbeda. Kalau tadi qata'a mutawainya ing qata'a, kalau qata'a mutawainya menjadi taqatta'a. Sehingga kalimatnya menjadi taqatta'a al-hablu. Ya, taqatta'a al-hablu. Tali itu menjadi terpotong-potong. Ya, taqatta'a al-hablu. Tali itu menjadi terpotong-potong. Yang semula satu utas tali menjadi sekian banyak potongan tali. Ya, mungkin ya tidak dua, tapi mungkin 3, 4, 5 dan seterusnya. Banyak. Ini sesuai dengan makna yang ditunjukkan pada fi'il tersebut. Ini ya. Ini ya perbedaan makna dari setiap adanya tambahan huruf, setiap perubahan bentuk semacam ini. Kemudian satu lagi untuk kali ini, tamrin yang berikutnya asal di sini yang keenam, a ingkasara. Jadi di sini pada ingkasara pada fi'il bab ingfa'ala dimasuki didahului oleh hamzah istifham. A ingkasara asalnya demikian. Kemudian apa yang terjadi ketika fi'il ini dimasuki didahului oleh hamzah istifham? Hamzah pada ingkasara, hamzah huruf tambahan pada ingkasara menjadi hilang ketika didahului oleh hamzah istifham. Sehingga menjadi angkasaro, menjadi angkasaro. Ya, disebutkan, dijelaskan di sini, idza dakhalat hamzatul istifhami ala infa'ala, hadifat hamzatul waqfi. Idza dakhalat hamzatul istifhami, idza dakhalat hamzatul istifhami, jika hamzah istifham itu masuk ala infa'ala, pada fi'il infa'ala, hadifat hamzatul waqfi, maka dihilangkan hamzah wasalnya. Asalnya a ingkasara, jadi angkasara. Hamzah wasal pada ingkasara dihilangkan. Ini ya. Adkhil hamzata listifhami alal jumalil atiyati. Adkhil hamzata listifhami alal jumalil atiyati. Masukkan hamzah istifham pada kalimat-kalimat berikut ini. Inqalabat sayyaratu. Mobil itu terbalik. Menjadi angqalabat sayyaratu. Angqalabatis sayyaratu, apakah ada mobil yang terbalik? Apakah mobil itu terbalik? Ya, apakah mobil itu terbalik? Ini angqalabat. Ini ya. Yang kedua, ing fataha babul mab'ami. Ing fataha babul mab'ami. Pintu kantin itu terbuka. Dimasuki hamzah istifham menjadi ang fataha babul mab'ami. Ang fataha. Ya, jadi hamzah wasal pada ing fatah dihilangkan. Ang fataha babul mal'ami. Apakah pintu kantin itu terbuka? Yang ketiga, in hazamal musyrikuna. kaum musyrikin kalah. In hazama dimasuki hamzah istifham menjadi an hazama. An hazama musyrikuna, apakah kaum musyrikin itu kalah? Ini. Kenapa? Karena itu hamzahnya wasal pada in fa'ala, in qalabat, in fataha, in hazama. Ini hamzahnya wasal. In fa'ala, ya pada bab ini tadi, hamzahnya wasal. Hamzah tambahan adalah hamzah wasal. Ketika dimasuki hamzah istifham, maka itu dihilangkan. Kemudian yang keempat, aslam abuka, ayahmu masuk Islam. Ayahmu sudah masuk Islam. Dimasuki hamzah istifham, bagaimana? Menjadi aslama abuka. Hamzah pada aslama tidak hilang. Kenapa? Karena bukan hamzah wasal. Pada aslama hamzahnya hamzah qat'i, hamzah qat'. Ya, dia tetap ada. Kalaupun dia ketika didahului hamzah istifham tidak hilang, tetap ada karena dia hamzah qat'. Sehingga kalimatnya atau ucapannya menjadi aslama. Dua hamzah. Aslama. Aslama abuka, apakah ayahmu sudah masuk Islam? Bukan menjadi aslama abuka, tidak menjadi demikian. Hamzah pada aslama tidak hilang ketika didahului hamzah istifham, karena hamzah pada aslama itu hamzah qata'. Jadi ini perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah istifham dalam hal ini ketika didahului oleh hamzah alafumingkum, perbedaan antara hamzah wasal dan hamzah qata', ya, dalam hal ini ketika didahului oleh hamzah istifham. Jadi bedakan hamzah wasal dengan hamzah qata', hukumnya berbeda. Ya, dalam beberapa keadaan nanti hukumnya akan berbeda seperti ini, di antaranya ketika ada hamzah istifham yang mendahuluinya. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Alafu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.